Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan masih membahas tentang celaan terhadap orang yang haus akan kedudukan dan juga riya dan cara mengobati keduanya. Selanjutnya, setelah kita membacakan penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang syahwat yang tersembunyi yang menimpa bukan hanya kepada orang biasa, akan tapi menimpa baik dari kalangan yang menisbatkan kepada ilmu dan juga pada yang di bawahnya. Selanjutnya, qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bayan dhamil jah, penjelasan tentang tercelanya kedudukan. I'lam, ketahuilah, kata beliau, anna aslal jah wa hubul intishar sayt wal istihar. Asal dari al jah, ya, seorang ingin kedudukan, adalah senang tersebarnya atau terdengarnya tentang dia dan masyhur. Ya. Wa dzalika khatrun 'adzim. Dan hal tersebut sangatlah berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, ingin dikenal, ingin dia dipandang, ingin selalu namanya disebut-sebut, masyhur di kalangan orang, punya kedudukan di mata ya orang lain. Ini sangat bahaya sekali. Dan ini penyakit yang menjangkiti ya setiap orang yang menginginkan tampuk kepemimpinan atau juga jabatan atau juga ketenaran, yang intinya ya adanya kedudukan dipandang oleh orang banyak, tidak mau dinomorduakan, maunya yang nomor satu, iya, dinomorsatukan, dan semisalnya. Ini adalah sangat bahaya atau bahaya yang sangat besar. Wassalamu fil khumul. Dan keselamatan itu pada khumul. Ya, sementara ini kita artikan khumul itu kesederhanaan, tidak dikenal. Iya. Tidak terkenal. Biasa saja. Wa alul khair lam yaqsidu suhrah. Sedangkan orang-orang yang baik tidak akan bertujuan untuk tenar. Ya, tidak ada orang yang baik itu ingin terkenal atau tenar. Wa lam ya'taridu laha wala li asbabiha. Dan dia tidak apa i'tirad, memperhatikan untuk agar dipandang atau terkenal. Dan juga tidak mencari sebab-sebabnya. Tidak. Tidak ada perhatian. Yang penting dia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, kalaupun itu dia dengan keikhlasannya, keuletannya, kemudian ya dia dikenal, kejuhudannya, padahal dia tidak menginginkan dikenal oleh orang lain. Dan itu adalah minallah, anugerah dari Allah. Nah, Bahkan orang-orang menjadikan panutan padanya. Padahal dia tidak, ya tidak dikenal, tidak mau terkenal, tidak mau syuhrah, kemasyuran. Nah, tetapi, nah Allah berikan kepada dia tinggi derajatnya di dunia. Seperti yang kita lihat bagaimana para ulama, para sahabat, ya, yang terkenal dengan kesolehan mereka. Mereka semua tidak menginginkan, ya, bertujuan untuk dikenal. Tidak menempuh sebab-sebabnya. Fa in waqa'at min kibalillah ta'ala farru anha wa kanu yu'thiruna al-khumul. Maka jika dia mendapatkan dari sisi Allah tadi, diangkat, mereka justru lari darinya. Nah, lari. Seperti ana lupa, ada seorang ulama yang dia masyhur qadhi, terkenal, karena saking tidak maunya dia pergi kabur dari negerinya. Ana lupa siapa namanya. Nah, saking tidak mau terkenalnya. Demikian para ulama. Wa kanu yu'thiruna al-khumul. Mereka lebih mengutamakan hidup ya tidak dikenal. Kama rawan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an annahu kharaja min manjilihi. Fatabi'ahu jama'ah. Faltafat ilaihim wa qala: "Allamun tattabi'uni? Wallahi law 'alimtum ma aghlaq 'alaihi babi mattaba'ni minkum rajulan." Nah, ketika beliau keluar rumah, maka ada sekelompok orang yang mengikutinya. Maka beliau pun memandang kepada mereka dan mengatakan, apakah banyak allamun tattabi'uni? Iya. Apakah banyak orang yang kalian mengikuti aku? Apakah ilmu karena kalian mengikuti aku? Maka demi Allah, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tutup padanya dari pintuku, ya, mattaba'ani minkum rajulan, tidak akan mengikuti aku di antara kalian dua orang. Di dalam lafaz yang lainnya dikatakan, irji'u, kembalilah kalian. Fa innahu dhullatun lil tabi' wa fitnatun lil matbu'. Sungguhnya itu adalah kerendahan bagi orang yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Iya. Fa kana Abu Ali rahimahullah idza jalasa ilaihi aktsar min arba'ah qama. Demikian pula Abu Ali rahimahullah ketika duduk pada dia lebih dari 4 orang beliau berdiri. Kenapa? Karena khawatir. Ya, khawatir banyak yang mengikutinya. Naam, sehingga dia tersanjung. Nah, dari sini pelajaran buat kita bagi para thalabah ketika kita nanti ya terjun di ya di medan dakwah, siapapun yang belajar kepada kita banyak maupun sedikit, maka ikhlas, tetaplah ikhlas. Karena terkadang penyakit ini muncul ketika yang belajar dengan antum sendiri, antum enggak semangat. Ketika yang belajar dengan antum banyak, baru semangat. Ya, lihatlah bagaimana para ulama terdahulu justru mereka menghindari itu. Karena khawatir. Ya, banyaknya yang mengikuti justru fitnah. Sehingga dia ketika awalnya banyak yang belajar dengan dia, kemudian ada orang yang baru, kemudian semuanya pergi ke sana, kemudian antum ada di dalam hati sebuah fitnah. Ya. Yaitu hubus suhrah. ingin terkenal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik banyak sedikitnya, tetaplah kita ya belajar, mengajar, walaupun sedikit yang mengikuti, walaupun yang belajar dengan kita sedikit, tetaplah ikhlas. Nah, wa kana Khalid bin Ma'dan rahimahullah idza 'azzamat halaqatuhu qama wa insarab qarahatu sukhrah. Khalid bin Ma'dan, seorang ulama, ketika di halaqahnya banyak, ya, beliau berdiri kemudian pergi. Kenapa? Karena enggak suka terkenal. Sekarang beda. Kalau sedikit ya marah-marah, kemana yang belajar ini? Kalau banyak senang. Hati-hati kita belajar dari para ulama. Nah, jangan terpengaruh dengan banyak sedikitnya yang belajar dengan kita. Karena kita yang menilai adalah Allah. Yang memberi pahala keutamaan adalah Allah, bukan manusia. Ya, kalau manusia, pujian manusia, ketika mereka mendapatkan kita dalam keadaan sempurna, maka mereka akan memuji, memuji. Tapi ketika kita jatuh, maka kita akan dihina dengan sehina-hinanya. Itu manusia. Beda dengan pujian Allah. Kalau Allah telah memuji, maka akan memuji seluruh makhluk. Nah, maka harapkanlah apa yang ada dari sisi Allah. Jangan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita baca pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhalu barakallahu fikum.